senajan aku tuh tukang nomor siji rasa keukir sajrone hati sampun lembah manah anggonku tresno roko we susah seneng sen tak rasa ke embuh piye akhire ngalah adi welas ase antum mati kroso bere andang ngasor ngapet tangis tresno iki ora pamre lerangin segera buka atiku karang kekening tengah laut kuat ke aku tangsa tak kuceng kenceng ra bakal tak ucel ke amarga suci ning tresna ku namung ganggu kowe. Yang pancen jodoh ora bakal mlayu.